Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita telah sampai pada ucapan penulis, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafy wal itsbat, yang mana dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada sifat-sifat dan nama-nama yang mana dia mensifati dan menamai dirinya dengan nama-nama tersebut antara nafi dan al-itsbat. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana sikap kita dengan apa yang telah ditetapkan dan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat? Fala udula li ahli sunnati wal jamaah. Maka tidak ada alasan untuk menyimpang bagi ahli sunnati wal jamaah terhadap apa yang dibawa oleh al-mursalun, utusan-utusan Allah. Fa innahu as-siratul mustaqim, karena sesungguhnya hal demikian adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Maka kembali kita tekankan bahwa sikap kita terhadap apa yang telah ditetapkan dan dinafikan oleh Allah Azza wa Jal dari nama dan sifat-sifatnya, maka kita juga mengikuti demikian. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Ketika Allah menafikan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kita menafikan. Kita menafikan orang tua subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allahu samad adalah zat as-samad yang maha perkasa, yang tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya, yang justru makhluk-makhluknya butuh kepada Allah. Maka kita demikian pula menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebutkan fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun. Tidak diperbolehkan bagi ahli sunnati wal jamaah untuk menyimpang, berbelok dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kita tidak boleh berbelok dari apa yang dibawa oleh rasul-rasul, para rasul. Terkait dengan akidah, maka tidak ada perbedaan. Nah, apa yang dibawa dari akidah mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul, nam di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah syariat atau hukum-hukum yang terkait dalam permasalahan agama Barakallahu fikum. Hal hiya ahkamun lana idza lam yarid fi syar'ina bi khilafi aw laysat ahkaman lana? Apakah hal tersebut bagian dari hukum-hukum kita apabila tidak ada di dalam syariat kita yang menyelisihinya atau sama sekali bukan dari hukum-hukum kita? Hukum-hukum perkara halal dan haram dari para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak ada pertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, apakah hal demikian tersebut bagian dari hukum-hukum kita yang mana kita berkewajiban untuk berhukum dengan hukum-hukum tersebut atau tidak sama sekali? Dengan catatan tidak ada perselisihan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Was-sahih annaha ahkamun lana. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya yang benar adalah hukum-hukum tersebut bagian dari hukum-hukum kita. Annama thabata 'anil anbiya'in minal ahkam fahuwa lana illa idza warada syar'una bi khilafihi. Apa yang telah ditetapkan dari para nabi terdahulu berupa hukum-hukum itu bagi kita, kecuali apabila datang dari syariat kita yang menyelisihinya. Fa idza warada syar'a bi khilafi fa huwa 'ala khilafihi. Dan apabila datang syariat kita yang menyelisihi hukum tersebut, fahuwa ala khilafihi, maka kita menyelisihi hukum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Salah satu contoh, as-sujud inda tahiyyah, sujud ketika menyambut kedatangan seseorang pada zaman syariat Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ya'qub dan putra-putra beliau, itu dibenarkan dan diperbolehkan. Sujada ketika mereka menyambut orang tua mereka, kharru sujada, mereka bersujud, dan itu diperbolehkan pada syariat Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Lakin fi syariatina muharram. Akan tetapi pada syariat kita hal demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Andaikan saya diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud terhadap seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Aw kama qala sallallahu, akan tetapi haram dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula al-ibil, unta haram alal yahud, diharam bangsa Yahud, akan tetapi pada syariat itu dihalalkan. Ada hal-hal yang diharamkan pada syariat sebelumnya, akan tetapi pada syariat kita dihalalkan, dan sebaliknya. Apabila datang penyelisihan dari syariat kita, yakni berselisihan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Akan tetapi tidak ada pertentangan apabila datang dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Nabi kita, maka kita mengikuti syariat tersebut, dan itu bagian dari hukum-hukum yang kita diharuskan untuk berhukum. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, ucapan Asy-Syaikh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, na'am, fala udula li ahli sunnati amma ja'a bihil mursalun, maka tidak ada atau tidak diperbolehkan untuk menyempal dan menyimpang bagi ahli sunnah terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, yakni dalam perkara akidah. Nah, fa innahu as-siratul mustaqim, dikarenakan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, yang mana jalan yang lurus tersebut adalah jalan yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah jalan yang di Allah untuk kita mengikutinya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalan, fattabi'uhu wa la tattabi'us, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kita lanjutkan hal berikutnya, halaman 34. Siratina an'amallahu alaihi minan nabiyyikina syuhada'i waslihin, yaitu jalan-jalan dari orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhihin, para orang-orang salih. Berkata Syekh Shalih Hafizahullah, ay siratakim alladhi ja'a bil mursi'atiqadi wa ghairihi wasakahu ahlu sunnati wal jamaah huwa siratumullahu alaihim. Bahwasanya jalan yang dibawa oleh para rasul di dalam akidah dan selainnya dan diikuti oleh ahlu sunnati wal jamaah adalah jalan naam dari orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ay an'amallahu alaihim al-in'am al-mutlina amaranallahu an nad'uhu an yahdiyana tariqahum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada mereka berupa kenikmatan yang mutlak, yang sempurna, yang terus menerus sampai naam dia mendapatkan sa'adatil abad, sampai mendapatkan keberuntungan selama-lamanya, keberuntungan yang abadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada jalannya mereka, orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang besar, yang sempurna. Nah, kenikmatan barakallahu fikum yang dengannya mereka mendapatkan keberuntungan yang abadi. Fahaulail asnaful arba'ah hum ahlu hadhi ni'mah al-mutlaqah. Siapakah mereka yang mendapatkan nikmat yang sempurna, yang mana mereka mendapatkan keberuntungan yang abadi? Mereka ada empat kelompok. Nah, yang pertama adalah an-nabiyun. Kelompok yang pertama an-nabiyun. Siapa nabi? Sudah pernah kita jelaskan. Nah, lafaz an-nabi lebih umum daripada rasul, karena setiap nabi adalah rasul dan tidak sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kekhususan dari Allah dengan nubuah dan risalah. Wasiddiquna jam'u siddiqin. As-siddiqun itu jamak dari kata siddiq. Apa itu? Al-mubalik fis-sidqi wat-tasdiq. Orang-orang yang bersungguh, bersungguh-sungguh di dalam kejujuran dan membenarkan kebenaran. Nah, ay al-mubalik fil inqiyadir rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a kamalil ikhlasi lillah, yaitu dia betul-betul mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam ketundukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan keikhlasan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dipenuhi dengan kejujuran. Sikap dia terhadap ittiba' kepada sunnah Nabi murni dibangun di atas kejujuran, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini As-Siddiq. Dan As-Siddiqul Akbar siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang As-Siddiq, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, yaitu orang yang datang dengan kejujuran, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan, dan dia membenarkan, barakallahu fikum, kebenaran tersebut. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang as-siddiqun, yakni mereka betul-betul na'am tahqiqun fil iman, betul-betul memurnikan keimanan mereka. Dan hal ini terjadi tahqiqul iman kecuali dengan as-sidqi wa tasdiq, kejujur dan membenarkan kebenaran tersebut. Nah, dia datang dengan kejujuran, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap iman yang dia tampakkan, nah, murni keikhlasan kepada Allah dan dia membenarkan kebenaran tersebut. Nah, ini makna dari siddiq. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang baru saja kita sebutkan. As-siddiqu fil aqidah, kejujuran di dalam perkara akidah, yakni dengan keikhlasan, ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam bersikap, ikhlas di dalam mengambil keputusan, kebijakan, bukan karena kepentingan ini dan kepentingan itu. Nah, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok, murni mengharapkan dora. Ini merupakan sesuatu yang bagi seorang manusia. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan ma'alattu majahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha 'alal ikhlas. Saya tidak pernah memperjuangkan diriku lebih daripada perjuangan untuk mencapai keikhlasan. Ma'alattu syai'an has ashadda min niyyati. Saya tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Nah, barakallahu fikum. Wa afdalu siddiq alal itlaq, dan as-siddiq yang terbaik alal itlaq adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kita mengatakan afdalu siddiq, nah, alal itlaq adalah Abu Bakar, secara mutlak adalah Abu Bakar? Dikarenakan beliau adalah manusia yang terbaik pada umat ini. Manusia yang terbaik pada umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik dari umat Nabi-Nabi sebelum beliau. Nah, afdalul ummah ba'da nabiyyiha, sebaik-baik manusia setelah nabinya pada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini merupakan kesepakatan dari ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Dan tidak ada yang menyelisihi hal ini, melainkan dia adalah seorang mubtadi', karena ini merupakan sebuah keyakinan ciri khas na'am dari ahlu sunnati wal jamaah, meyakini afdalu hadhil ummah, sebaik manusia pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun di kalangan wanita, nam ada yang mengatakan nam Maryam bintu Imran Ummu Isa alaihi salam, dan ada juga yang mengatakan As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala a'lam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, baik itu Maryam bintu Imran, begitu pula Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, merupakan wanita-wanita yang mulia yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran, mendapatkan persaksian bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang salihah di dalam Al-Quran secara khusus. Wasyuhada, yang ketiga adalah asyuhada, di antara orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sempurna na'am, kemudian mendapatkan keberuntungan yang abadi. Asyuhada jama' dari syahid, al-maqtulu fi sabilillah, yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Summiya bidzalika, kenapa dinamakan dengan asyuhada? Li'annahu masyhudun lahu bil jannah, dikarenakan mereka dipersaksikan untuk mendapatkan surga. Dipersaksikan untuk mendapatkan surga. Wa li'anna malaikatar rahmah tasyhaduhu, dan dikarenakan malaikat ar-rahmah tasyhaduhu, mempersaksikan hal demikian. Disebutkan oleh Ibnu al-Ambari di dalam Lisanul Arab dan juga di dalam Nihaya, summiya asy-syahid syahidan li'anna Allah wa malaikatahu syuhudun lahu bil jannah, disebut dengan syahid. Al-maqtulu fi sabilillah disebut dengan asy-syahid, dikarenakan Allah dan malaikat-malaikatnya bersaksi atau mempersaksikan untuknya berupa al-jannah. Dipersaksikan untuk mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, as-salihun, jam'u salih. وَهُوَ الْقَائِمْ بِحُقُوكِ اللَّهِ وَحُقُوكُ عِبَادِهِ, yaitu orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak hambanya, disebut dengan الصالحون. Dia menegakkan hak Allah dan juga menegakkan dari hak-hak hambanya. Tidak ada hak hambanya yang dia curangi. Tidak ada hak dari hamba-hamba Allah yang dia ambil secara paksa atau tanpa persetujuan dari pemiliknya. Dia tunaikan hak Allah yang terutama berupa peribadatan kepada Allah semata dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, taat akan syariat-syariatnya, dan dia juga memperhatikan hak dari hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, baik itu haknya manusia, baik itu haknya binatang, juga dia berikan. Nah, Bukan hanya manusia memiliki hak, bahkan binatang di dalam syariat ini juga memiliki hak. Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan, maka dia harus memperhatikan makanannya, tidak dibebani dengan beban yang terlalu berat. Kalau seandainya dia memperkerjakan binatang tersebut, naam, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Was-siratu taratan yudhafu ila Allah Ta'ala. As-sirat, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, kadang-kadang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku disandarkan atau diidhafahkan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Li'annahu huwal ladzi syara'ahu wa nasabahu. Dikarenakan dialah. Kenapa disandarkan kepada Allah jalan tersebut? As-sirat, jalan yang lurus itu kadang disandarkan kepada Allah, kadang disandarkan kepada selain Allah, kepada hamba-hambanya. Disandarkan kepada Allah, wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus. Naam, maksudnya bagaimana? Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena dialahnya dan dialah yang naam meluruskan jalan tersebut. Wa taratan yudhafu ilal ibad. Jadi ketika disandarkan kepada Allah, naam, maka maknanya ini adalah jalan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuat dari syariat tersebut. Dan kadang disandarkan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam naam surat Al-Fatihah dan juga di dalam surat An-Nisa, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan dari orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepadanya, kepada mereka. Apabila disandarkan kepada hamba-hamba Allah, maksudnya adalah liqaunihim salakuhu, dikarenakan hamba-hamba yang dimaksud tersebut naam menempuh jalan tersebut. Mereka berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu tidak ada pertentangan. Ini kadang disebutkan jalan Allah, kadang disebutkan jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Maka maksudnya adalah ketika dinisbahkan kepada Allah, maka itu nisbah kepada pemiliknya. Dan ketika dinisbahkan kepada hamba-hambanya, maka maksudnya hamba-hamba tersebut berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi qawlihi siratal ladina an'amta 'alaihim, pada firman Allah siratal ladina an'amta 'alaihim, tanbihun 'alal rafiqi fi hadzal tik, wa annahum humul ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wasalihin liyazula an salikin hadzal tariqi wahsyatut tafarrud an ahli zamanihi idza stasy'ara anna rifqatahu ala hadzal sirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwasanya ini adalah jalan dari orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Di sini naam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang yang menempuh jalan tersebut bahwasanya mereka bagian dari orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari golongan para nabi as-siddiq wasyuhada wasalihin. Kenapa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Liyazula an saliki hadzal tariq, agar hilang dari pikiran dari penempuh jalan tersebut bahwasanya dia menyendiri atau sendiri pada jalan tersebut. Nah, tenang, kamu tidak sendiri berada di jalan tersebut. Bersamamu ada para nabi. Bersamamu ada para as-siddiqun, asy-syuhada dan as-shalihin. Nah, kamu tidak bersendirian. Nah, idza istasy'ara anna rifqatahu 'ala hadha at-tariq wal anbiya wasy-syuhada was-shalihin. Sehingga apabila dia merasa bahwa turut serta dia berada di jalan tersebut al-anbiya syuhada as-shalihin, nam dia merasa tidak bersendiri berada di jalan tersebut. Ini memberikan motivasi kepada dia untuk tetap istiqamah berada di jalan tersebut. Thumma awrada syekh rahimahullah fi ma yali namadhija minal kitabi was sunnah tashtamilu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi wa fi ma yali iradu dzalika. Naam, kemudian berikut ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menyebutkan contoh-contoh dari kitab dan sunnah yang mencakup terhadap penetapan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Qismul Awwal. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Ini sebelumnya kita sudah menyelesaikan semacam muqaddimah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Semacam muqaddimah atau tamhid. Naam, pembukaan dari Asy-Syaikh yang mana di dalam muqaddimah tersebut beliau menjelaskan bagaimana akidah dari ahli sunnati wal jamaah. Dan ternyata kita pelajari bahwasanya akidah ahli sunnati wal jamaah adalah akidah yang sejalan dengan akidahnya para rasul terkait dengan nama-nama dan sifat Allah dan terkait dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kitab-kitabnya, kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada yaumul akhir, kepada al-qada wal-qadar, kepada takdir dan qada. Nah, kita sesuai dan sama keimanan kita dengan para rasul. Ini adalah akidahnya para rasul. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh bahwasannya kita tidak boleh menyempal dan menyimpang dari akidah tersebut. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada alasan untuk membelok bagi ahli sunnati wal jamaah dari akidah tersebut. Dan kemudian ditegaskan lagi oleh Asy-Syaikh bahwasannya jalan ini adalah jalan milik Allah yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang sempurna, keberuntungan yang abadi. Siapa mereka? Naam, para rasul. As-siddiqun, asy-syuhada dan as-shalihin. Barakallahu fikum. Naam, bisa dipahami ya dari muqaddimah Asy-Syaikh, naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian berikut ini Al-Qismul Awwal. Kita masuk pada bagian yang pertama dari kitab ini. Inti dari kitab ini al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minal Qur'anil Karim. Pendalilan terhadap penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari Al-Qur'anul Karim. Nah, berikut ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dari sikap kita, akidah kita di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.